Pa'palakuanna, Suho, Hondongam, 10, 6. Eta to'o, naula duka polus derbe na Listra. Yaita silambi mesa tomatappa isanga Timotius, to Yahudi Indona, mesa duka tomatappa anna ambenanya taya to Yahudi. Indo Timotius, nesana sandinggana tomatappa di Listra anna Ikonium nawa, taumapia. Ia melok Paulus umpa sulalele lau Timotius umpa tahu pengkehanganna. Dadi napu pesunna anamala napu heto Yahudi akan nesya ninggana to Yahudi eta nawataya to Yahudi ambena. Ilampak lawan na Paulus sulasilas mula mubot tobot toam, si umpalanda indo katuan na suho na pebapa adak di Yerusalem, anamala inggana to matappa la natuhui. Yesus into inggana jumaa dipakatotok katimanganna, anna tutuan mesai tutuan kehangan tematappa. Sapo nolala ku lemben na prigi anna Galatia Paulus sula Silas, akatak na pebai penawa maseho, lompak pakahebaang kaheba katilalasan di provinsi Asia. Tapan ulambik katonan na lemben na misya, ia na sendai umbatuan lalutama atasak na bitinya, sapo tak na pebai penawa maseho na puang Yesus. Ungkatemba mi lemben na misya, ia tihubek doko Troas. Benyi, di palosain Paulus dem mesa to Makedonia, nai takik dekek de anna melau nawa. Lompa siapa kang kami mai, akal lompa moloi kam. Ya puhan na ya to'o, mak kalilik siya hangkar lameng kalau lako Makedonia, aka kiisang kiwa, na suasik dan kampuang ala ta'ala, lompa pakahebaan kaheba katilalasal lako to Makedonia. Mengkalau kan dia Troas, tah uka mak kapala lako Samotrake, ya masyanai, landa ungkar lako Neapolis. Ia mengkalai tangkal lekbak laku Filipi, mesa kota ilam botuhu na ilam Makedonia, na takak tomak pahentana kahaja Roma. Ia tangkan toho sanaka-naka benginna. Tapan alambi alo katohoam, mesubu makan ilam mekota, anna mehanda salukan numpeau nyam, indo ladeen na kisik din to Yahudi mak sambajan neta. Ia kilambi umbay na mak hempum, ia mokko ungkam, anna kipak tulai. Watweta to'o, mak pehingi duka mesa bayi nepak balu sampi men lolopao, isanga Lydia, to butu dia mai kota Tiatira. Indo bayi ne, mesa duka to simpenom bayi liu puang ala ta'ala. Na bukai yang penawan na debata, na suhu na ala penawan na indoinggan na tulak na Paulus. Lambik ditedo Lydia sahapu. Ya puha ditedo, na babaingkan na wa. Maka ungkan na ngantongan nak kamatap pasang kulangan puang Yesus, ia talaku ak banua anna tohodiok ya. Sampai na pelalana anna malaki ioi. Pisawatu, lakong kanindoongnya sinaunya to Yahudi mak sambajam, ia silambi ungkan mesa sabuak bayne, to na pentamai setan na susi mak isan nissam, na polalan ninggan na puena sanyimbuda parlolongan na. Ia natuhuk liungkan solakan Paulus na pasindus si kaulioli na wa. Inde mi tahu, sangi sebuah na pung ala ta'ala Tuhan dan matande. Anu iya numpisa ni kuak lalang kasalamasan. Tapana sanaka-naka ya lo na nola amak patel liu, ia makahinyi untalingan na Paulus uhinyi, sampai na penjihi ia namak kade lakuin setan nawa. Sola sangan na Yesus Kristus kupahen tako, pesubung koi lamai kalena itimbay ni. Ia tapa mesubusiahan ni indo setan. Tapana na itinggan na puan na indo bayne, sangin kiaha akanawa, lapak dem pulek palolongan ki. Tapos saka Paulus sola Silas, anna nahui lako pasa, akala nababa lako to kuasa. Dio i olo nenggan na tomah potok di indo kota, ya nawain. Inde tau dua sul indo kota, umpahak kahupatawa kabasinto Yahudi, anna umbepak guhuan nadak kebiasaan, indo tak sihondoi pahentana, tomak pahenta kahajaan Roma. Dadi tak lama la tatahima, dapat kaya lata tuhui. Sule duka tobu daw lebo Paulus anna Silas na situngo-tungoy. Ia na pesuam miinggan na tomahotok di lalayan puhewan na ilamay kalena, anna manius suwa tau na tembek talukum. Puhay basin ti tembek talukum, ia na pesuam mi di tibeta matahungkum, anong pahentay panjaga tahungkum na wa. Jagay manapa ya? Dadi si tuhu indo pahenta, ia na tibeta matambintangin indo panjaga tahungkum, anna nasangka lebih tikna. Kiha-kiha tanya benyi, mak sambajan mi Paulus sola Silas, anna menani'i umpuji puang ala ta'ala. ia si kana pehingin duka inggan na solana to di tahun kun indo penanian na. Pisanan na hanya lino kasale, sampingkan na batu langkah hin na indo tahun kun pahodo, an na tapati buka sambak ba, an na lapas an duka sangkala na inggan na to di tahun kun. Tapa na mili indo panjaga tahun kun na namui tambak ba titung ka asami, ia tapos sintak pak dan na lamen tujo, akan na sanga kumunda asami lau to di tahun kun. Sapo metambasihan Paulus nawa. Daus sagai kalemu akan dasa siangkan ni. Yung pelosihan balu indo panjaga tahungkum, anna kumon de tama na pasindu lumalak malla kamahea, anna menombai di olona Paulus sola Silas. Manim pasolai Paulus sola Silas mesubum anna nawai. Oa tuam, akala pahalu kubugau anna mala salama? Ya na timba unnawa. Kata pai ko pon Yesus anna mala ko salama, susi iko, susi inganna sahapumu. Ia natulasa mi batta kada debata sola inganna tu ilamban wanna. Tete etasian indo benyi, annam bawi polu sola Silas launa baseam basana, annamane umbehosihan kalena sola sahapunna ditedo. Puhai, na babay laku banwanna na natahyai, anu tak den pada satilalla akamatappa usahapui laku puang ala ta'ala. Masiai, uswam pulisi indo inganna tomahoto nawa, pelambi panjaga tahungkum annamuanni, lapa untuk ada indo to dua. Lek bak sihan duka indo panjaga tahungkum, umpel lambi Paulus sola Silas ananawanni. Nalambi ak pahintan enggan na tomahoto, laku lapasan muku ade. Dari pesu muku amu lek bak, pengan dak menapang kua. Sapok mak kada Paulus laku indo panjaga tahungku sola pulisi nawa. Kami toro makan duka, tapi den dihoto gauki. Ana tappa ditembek talukum makan diolona tau buda, mane ditibekan tama tahungkum. Ia pisanan na temo, lalu lapak temba bangkam. Ta ia polek kiaku. Angga ia polek, tambayangkan indo inggan na tomah hotok sulinde. Anna ia lapasan manapakam. Ia lek bain indo pulis impalandak kalan na Paulus laku inggan na tomah hotok. Tapa na nesa ni nawa indo to dua to romah ya duka, ia sanyi hanta polek. Ia sulesi hanum pelambi Paulus sola Silas, anna muaku ikasalan na deolona. Mane na pasole mesubum anna na pelauliu nawa. Kela mala anong pele ya inde kota. Ya lek bay nung pele indo tahungkun tahu lako banuan na Lydia. Sule lako silambi uninggan na tomatapak dio ya napakahik dim mane na pele i.